pemirsa televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita kembali bertemu dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Salam. Cara mengucapkan salam yang sudah disampaikan dari Assalamualaikum. Pernah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengucapkan assalamualaikum, faradda alaihi thumma jalas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam orang tersebut dan orang itu duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyrud, 10. Thumma jaa akhar, kemudian datang orang kedua juga mengucapkan salam. Faqal, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian menambah warahmatullah. Faradda alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab seperti apa yang disampaikan oleh orang itu. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian orang itu duduk. Faqal, isyurud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 20. Thumma jaa akhar, kemudian datang orang yang ketiga. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu mengatakan, mengucapkan salam dengan sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka salam alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam orang tersebut. Fajarasta, lalu beliau orang itu, kemudian orang itu duduk. Faqala thalathun, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 30. Nah, ini menjelaskan tentang salam itu ya, semakin sempurna maka pahalanya pun semakin banyak ya. Ketika seorang mengucapkan assalamualaikum dapat 10 pahala. Ketika seorang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, dia mendapat 20 pahala. Dan ketika dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia mendapat 30 pahala. Oleh karena itu, mari kita perhatikan masalah yang biasakan masalah ini, masalah yang kecil, tetapi ternyata ucapan salam juga bagian dari upaya untuk mengumpulkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, atau sebelum saya lanjutkan hadis berikutnya, jadi ini salam yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Salam diajarkan oleh Islam kepada kita. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tiga macam salam. Kalau misalnya seorang ucapkan salam dan di depannya yang hadir di depannya ada orang-orang yang juga bukan muslim, maka salamnya adalah assalamu ala man ittaba'al huda wa rahmatullah wa barakatuh. Salam sejahtera untuk mereka yang mengikuti petunjuk Allah, semoga rahmat Allah pada mereka dan keberkatan Allah pada mereka. Itu yang seyogya yang diucapkannya. Nah, oleh karena itu salam yang ditambah-tambahi dengan salam-salam ya dari aliran atau agama yang lainnya, ini bukan tuntunan Islam sama sekali. Bukan tuntunan Islam. Ya, dan kita diajarkan untuk menyampaikan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun mengucapkan sejumlah salam, ya, ini adalah bukan dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita pahami. Ya, kita jangan mengartikan sebuah toleransi itu dan berarti kemudian dan kita mengikuti cara-cara yang bukan muslim, tidak. Seorang muslim mempunyai identitas. Dan negeri ini mengajarkan kita agar mempunyai identitas. Orang muslim jalankan agamanya dan keyakinannya, sesuai dengan keyakinannya, itu dijamin oleh negara, dijamin oleh undang-undang. Maka janganlah kita mencampur adukkan ya, antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang tidak benar. Ini bukan perilaku seorang muslim yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang patut kami garis bawahi dalam kaifiyah salam, dalam tata cara mengucapkan salam. Karena kita melihat realita dan ya bukan sekedar fenomena, realita. Seorang muslim mengucapkan salam berbagai macam salam. Ya. Karena di depannya ada sebagian orang lain yang bukan muslim. Sudah cara-cara yang diajarkan Islam, ikutilah. Ya. Toh masing-masing mengerti. Semua mengerti tentang hal ini. Karena dalam rangka menjalankan keyakinan yang kita jalani. Itu masalahnya. Ya. Menjalankan keyakinan yang kita jalani. Dijalankan negara. Dijalankan undang-undang. Seorang muslim mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah ada embel-embel yang lainnya. Ya. Jadi ini patut disampaikan. Ya, karena kita nanti juga akan mati. Kita akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Kita jawab dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sementara mungkin orang-orang yang melakukannya, ya bisa jadi karena ketidaktahuannya. Walaupun mungkin dia seorang yang mempunyai jabatan, tetapi bisa jadi tidak paham tentang tuntunan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya maka ya, sebagai warga masyarakat, warga di negeri ini, masing-masing bawa identitasnya. Ya. Seorang muslim dia punya identitas. Seorang bukan muslim juga punya identitas. Ya tidak usah dicap. Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dilakukan oleh kaum muslimin, kemudian juga para pemimpin-pemimpin negeri ini sebelum ini juga menyampaikan salam sesuai dengan agama masing-masing, maka ikutilah contoh-contoh yang baik dari mereka, kita ikuti. Jangan kita membuat hal-hal yang baru di dalam kita bermasyarakat, khususnya berkaitan dengan agama. Ya. Insya Allah semua bisa memahami, semua bisa mengerti. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi aku agama aku. Ini masalah prinsip yang dapat kita lihatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, hadha Jibril yaqra'u alayka alayki salam, ini ada Jibril dan dia menyampaikan salam kepadamu. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, qultu, aku berkata, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, aku berkata, dengan pula salam sejahtera untuk beliau, itu untuk Jibril, dan rahmat Allah serta keberkatannya atas Jibril. Hadis ini muttafaqun alaih dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Baik, hadis ini menjelaskan kepada kita. Yang pertama adalah tentang keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Jibril mengucapkan salam untuk beliau. Ini menunjukkan keutamaan dan kedudukan beliau radhiyallahu anha. Beliau adalah istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salam yang diucapkan oleh Jibril dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, ini menunjukkan keutamaan, kedudukan, fadilah, mangqabah, status yang tinggi yang dimiliki oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di hadapan para malaikat Allah. Jadi ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Jibril alaihissalatu wassalam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau menjelma dalam bentuk seorang manusia. Terkadang beliau datang tidak dengan seperti itu. Ya. Maka Rasulullah SAW ya, menyampaikan kepada Aisyah apa yang disampaikan oleh Jibril kepada beliau. Itu berupa ucapan salam. Jadi para nabi bertemu dengan, atau Nabi SAW bertemu dengan Jibril alaihissalam. Mereka berbicara. Terkadang mereka berdialog. Dalam beberapa riwayat. Ini satu kemuliaan ya, yang Allah berikan kepada para anbiya, kepada para rasul. Mereka bertemu dengan yaitu Jibril alaihissalam, aminus sama, yang mana dia lah yang dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diamanahkan oleh Allah azza wa jal dari malaikat-malaikat Allah untuk menyampaikan risalah Allah kepada para anbiya, para rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita mengucapkan balasan salam dari orang yang menyampaikan salam kepada kita, tetapi dia orang ketiga. Ya, maka di sini kita melihat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Qultu," aku menjawab, "wa alaihi assalam." Ya, wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salam sejahtera untuk beliau, rahmat Allah dan keberkatan Allah juga atas Jibril alaihissalam. Ya. Ada sebagian ulama yang juga mengajarkan kepada kita, ketika ada orang menyatakan kepada kita, kamu atau ada salam dari fulan kepada anda, maka kita menjawab alaika alaihissalam. Ya. Semoga untuk anda dan juga untuk dia salam tersebut. Ya, salam sejahtera untuk anda dan juga untuk orang yang menyampaikan salam kepada kita. Ini juga ada sebagian dari adab-adab salam ketika seorang menyampaikan salam kepada kita dan orang itu orang ketiga yang menyampaikan salam melalui seseorang, yang akan kita katakan pada orang yang menyampaikan salam itu, wa alaika wa alaihi salam, ya, untuk kamu dan juga untuk dia salam sejahtera. Tapi kalau seorang misalnya cukup dengan apa yang diajarkan atau yang diucap oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, juga tidak mengapa. Ya, juga tidak mengapa. Ada orang mengatakan, ada salam dari fulan untuk anda, maka kita menjawab, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga tidak mengapa. Jadi ini intinya bahwa semua dijelaskan di sini adalah tata cara mengucapkan salam atau kaifiyah bagaimana kita mengucapkan salam. Kemudian di sini juga tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang menyampaikan amanah, ya, ya, walaupun itu adalah hanya sekedar ucapan salam kita sampaikan, kecuali seseorang lupa. Sekarang kita misalnya ingin safar dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, kemudian ada keluarga kita yang mengatakan kepada kita, tolong sampaikan salam kepada fulan kalau ketemu dengan fulan. Maka ketika kita sampai di tempat tersebut, kita ketemu dengan fulan, kita sampaikan, ya, bahwa si Alan menyampaikan salam untuk anda. Jadi menyampaikan salam. Salam kita ingat, kita sampaikan. Ya. Jadi ini juga salah satu tuntunan dan ajaran tentang amanah yang dipikulkan kepada kita, walaupun itu hanya sekedar ucapan menyampaikan salam. Hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, وعن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم ثلاثا. حديث الإمام البخاري في كلام صحيح البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau itu kalau berbicara dan satu pembicaraan ya beliau mengulangi sampai tiga kali. Tentu ini adalah pembicaraan-pembicaraan yang penting ya. Pembicaraan-pembicaraan yang penting. Makanya beliau mengulangi sampai tiga kali. Hatta tufhama anhu, agar kalimat ini, kalimat yang beliau ucapkan itu betul-betul dipahami, betul-betul dipahami. Kemudian beliau datang kepada kaum, dan apabila beliau datang kepada suatu kaum, kalau beliau datang kepada suatu kaum, lalu beliau menyampaikan salam kepada mereka. Assalamu alaikum, sallama alaihim salatan. Kalau mengucapkan salam kepada mereka, maka beliau mengulangi salam itu sampai tiga kali. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah ini menunjukkan bahwa kadang-kadang memang seorang itu dianjurkan untuk mengucapkan salam tiga kali. Ya. Ketika mendatangi satu kaum, kita dianjurkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini. Ya, bukan karena mereka tidak mendengar. Mereka mendengar salam itu. Tetapi mengucapkan tiga kali. Maka kalau ada orang yang datang misalnya kemudian dia salam sampai tiga kali, ini ada contohnya, ada tuntunannya. Tetapi tentu hal ini ya terkadang beliau lakukan. Bukan setiap saat kalau datang satu tempat, satu kaum, salam berlari. Juga tidak. Ya, jadi, intinya bahwa sunnah ini juga seyogianya. Kita mengerjakannya, kita melakukannya, sehingga semua tuntunan beliau, ya, kita berupaya untuk melaksanakannya. Yang diambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita akan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa keinginannya dengan akhlak dan rahmat beliau kepada hamba-hamba Allah, ya? Karena apa beliau mengucapkan salam sampai tiga kali? Ya. Dan salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa, tentu sebagai doa dan beliau doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat mencintai umatnya, mencintai para sahabat beliau, alaihi salatu wassalam. Sampai beliau ucapkan salam tiga kali. Kalau beliau berbicara, terkadang beliau mengucapkan sampai tiga kali berulang-ulang, supaya betul-betul dipahami oleh orang yang mendengarkan apa yang beliau sampaikan, yang beliau sampaikan. Kemudian ketika Nabi SAW mengucapkan satu kalimat sampai tiga kali, ya, ketika beliau menyampaikan satu kalimat, satu ucapan sampai tiga kali, bukan salam, tapi ada hal-hal yang beliau sampaikan, beliau mengulangi sampai tiga kali. Ini menunjukkan bahwa dalam memahami sesuatu, manusia itu berbeda-beda. Tingkatan pemahaman itu berbeda-beda. Ada sekali dia omongkan, dia paham. Ada yang tidak paham. Sekali dia omongkan tidak paham. Maka di sini perlu diulangi untuk kedua kalinya. Ada seorang yang disampaikan sampai dua kali juga masih belum paham. Maka diulangi lagi sampai tiga kali. Jadi, apa yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam? Kalau beliau menyampaikan satu kalimat, ya, beliau kemudian mengulangi sampai tiga kali, ini menunjukkan tingkatan orang yang atau tingkatan pemahaman orang yang mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Itu berbeda-beda. Ya. Berbeda-beda. Ya, Maka dari itu kadang-kadang kita pun dalam pengalaman mengajar, ketika mengajar di kelas, ya terkadang satu kali dijelaskan, semuanya paham. Tapi terkadang tidak. Atau sebagian tidak paham. Maka diulangi lagi penjelasannya. Ya. Nah ini karena tingkatan pemahaman itu berbeda-beda. Dan tidak cuma maksa orang lain, harus paham apa yang kita katakan. Ya. Terkadang harus dua kali, tiga kali, baru kemudian dia apa? Dia paham. Karena tingkatan pemahaman yang berbeda, satu dengan yang lainnya. Kemudian, yang berikutnya yang diambil dari hadis ini adalah bahwa ketika Nabi SAW mengucapkan salam sampai tiga kali, itu adalah untuk juga ya, mengingatkan mereka yang diucapkan salam. Mungkin ada yang sedang tidak konsen atau dia punya kesibukan, maka dengan diucapkan salam sampai tiga kali, insya Allah semua yang didatangi itu ya kan, mengetahui ya, dan memahami tentang salam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau mengulangi sampai tiga kali dalam rangka juga mengingatkan yang lainnya. Ya, mungkin ada yang sedang sibuk, ada yang dalam keadaan kurang konsen, ya sehingga dia mengulangi lebih dari tiga kali. Kemudian ketika seorang dia datang ke rumah seseorang misalnya, dia minta izin untuk masuk, ya. Maka dibolehkan dia memohon izin dulu untuk masuk baru kemudian mengucapkan salam. Ya. Meskipun sebetulnya yang lebih tepat adalah seorang mengucapkan salam, ya. Assalamualaikum, saya Fulan, apa boleh masuk? Itu adabnya. Atau seorang mengucapkan dulu, saya Fulan, assalamualaikum, apa boleh saya masuk? Jadi dia bahwa boleh seorang yang memperkenalkan diri dulu atau mengucapkan kalimat-kalimat sebelum dia mengucapkan salam. Ini pun dibolehkan. Ya, tapi pada umumnya adalah ucapan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Sampai orang yang ada di satu rumah itu mendengar. Kalau mereka tidak mendengar, ulangi dua kalinya. Assalamualaikum sampai tiga kali. Kalau kita ucapkan salam, ingin masuk, ingin minta izin masuk ke satu rumah sampai tiga kali tidak dijawab, ya maka kita disuruh untuk balik. Kita disuruh untuk kembali. Nah ini yang dituntun oleh ajaran agama kita kepada umat Islam ini. Nah, hadis berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa 'ala al-Miqdad radhiyallahu anhu fi hadis tawil. Dalam hadis yang panjang dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu, qala tabliyau kunna narfa'u lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nasibahu lalaban fa yati'u min al-layli fa yusallimu tasliman لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم حديث رواه مسلم في dalam sahihnya. Kata Ibnu Abdul Rahman, dahulu kami itu ya menyisihkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagian beliau, jatah beliau dari susu. Jadi ada susu, ya mungkin Nabi Sallam sedang keluar, ya kemudian para sahabat minum, dan mereka sisihkan untuk beliau, ya mereka sisihkan untuk beliau atau jatah beliau, ya dan mereka minum duluan. Kemudian mungkin mereka langsung tidur atau sebagian belum tidur. Kami dahulu menyisihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam jatah beliau, bagian beliau dari susu. Faji'u minal lay. Maka beliau datang dan haji. Assalamualaikum, lalu beliau mengucapkan salam. Bagaimana salam beliau ketika masuk rumah di malam hari? Faisalim mutasliman. Maka beliau pun mengucapkan salam. La yuqidu na'iman. Salam ini tidak membangunkan orang yang sedang tidur. Lalu semua yakwan dan salam tersebut memperdengarkan orang yang sedang terbangun. Ya. Faja'an Nabi SAW kama kana yusallim. Maka beliau kemudian datang, beliau salam seperti apa yang beliau lakukan. Jadi Al-Baghdad radhiyallahu anhu ingin mengajarkan kepada kita, atau menyatakan kepada kita bagaimana adab seorang yang mengucapkan salam di saat dia datang di malam hari, ketika sebagian sudah tidur, sebagian belum tidur. Maka beliau mengucapkan salam, ya, dengan suara yang sederhana, tidak mengganggu orang yang sudah tidur, ya, atau tidak keraskan sampai-sampai orang yang sedang tidur terbangun, tidak. Itu beliau tidak lakukan, ya. Dan juga beliau ketika mengucapkan salam tersebut, orang yang masih terbangun mendengar suaranya. Jadi memilih yang menengah, tidak berteriak, tidak mengangkat suara tinggi ketika salam, karena sudah malam. Beliau tahu bahwa sudah ada sebagian yang telah tidur, maka beliau menyampaikan salam, tidak mengganggu orang yang sedang tidur, dan juga tidak mengganggu orang yang sedang tidur dan memperdengarkan orang yang sedang terbangun. Dengar suara beliau ketika mengucapkan salam. Nah, di dalam hadis ini, atau kisah ini, yang disampaikan oleh Al-Baghdad radhiyallahu anhu, bahwa kita dibolehkan dalam, ya, dan ini sudah kita lakukan sebetulnya dalam keseharian kita. Misalnya ada makanan, ya, ada keluarga kita belum datang, dia belum dapat jatahnya, maka ya banyak di antara kita, apalagi yang apa namanya sebagai yang mengatur dalam rumah tangga, ya, mereka menyisihkan untuk orang yang belum datang. Kalau ada makanan, ini fulan belum dapat jatah, ini simpan untuk fulan karena dia belum balik. Nah, ini satu hal yang memang ya disunahkan, tapi dibolehkan, dianjurkan. Kalau makanan itu atau minuman yang belum di ya, yang mana seorang mempunyai jatah dan dia belum ada, dia belum datang, maka boleh disisihkan, ya, untuk orang tersebut. Kemudian ini berikutnya, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kehidupan mereka dahulu di zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, kehidupan dahulu, ya, tidak sama seperti kehidupan di zaman kita ini. Kehidupan di zaman dahulu itu sulit, tidak semudah yang kita hadapi di zaman ini. Ya, makanan Masya Allah berlimpah, sampai berlebihan, bahkan terkadang alhamdulillah, astagfirullah, terkadang makanan dibuang, ya, karena berlebihan. Tapi zaman dahulu tidak seperti itu. Mereka hidup serba dalam keterbatasan. Makanan, minuman, pakaian, ya, semua serba terbatas. Ya. Oleh karena itu, marilah kita selalu dan terus bersyukur kepada Allah SWT. Bahwa nikmat-nikmat Allah kepada kita sangat banyak. Ya. Oleh karena itu, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala itulah yang terbaik. Ya. Nikmat Allah demikian banyaknya. Maka mari kita selalu mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Kemudian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita, bahwa seorang, dia boleh, karena kondisi tertentu, atau suatu urusan tertentu, dia dibolehkan pulang di malam hari, ya, ke rumah keluarganya. Ya. Apalagi kalau dia bukan safar. Artinya dia pergi ke satu tempat, entah ke temannya, atau mungkin ada pertemuan, ada rapat, ada kajian, misalnya. Maka tidak mengapa seorang itu pulang di malam hari, dan dia masuk ke rumahnya di malam hari. Dalam catatan, yaitu tadi, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkadang dia ketika mengetahui bahwa ada sebagian yang sedang istirahat, sedang tidur, beliau tidak mengganggu mereka. Maka seorang yang datang di malam hari, jam 10 malam atau jam 11 malam, misalnya, dia mengucapkan salam yang sewajarnya, tidak mengganggu orang yang sedang tidur, dan juga tidak memperdengarkan salam itu kepada yang masih terbangun. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya kita itu untuk mengucapkan salam kepada keluarga kita tatkala kita masuk rumah, baik mereka dalam keadaan terbangun ataupun dalam keadaan tidur. Kita tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam. Jadi kita dianjurkan ketika masuk rumah mengucapkan salam untuk orang-orang yang ada di rumah kita, entah mereka dalam keadaan terbangun ataupun dalam keadaan tidur, tetap diucapkan salam kepada mereka. Dan salam itu doa. Salam itu adalah doa. Kita berdoakan mereka. Doa demi keselamatan. Salam sejahtera dari Allah Ta'ala kepada mereka. Nah, ini satu hal yang jangan sampai kita lalaikan. Yang sampai kita lalaikan. Dan biar pula kita didik anak-anak kita, keluarga kita, ketika masuk rumah, ya, hendaklah mereka mengucapkan salam. Ya. Karena kita manusia. Ya. Dan orang yang masuk dengan salam itu artinya dia orang yang tahu akan adab. Adab masuk rumah. Bahwa dalam rumah itu ada penghuninya. Kalaupun misalnya tidak ada penghuninya, dia tidak tahu dia datang, tetap dia mengucapkan salam. Dan dia mendapat pahala. Ya. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang dilakukan, ini adalah yang luar biasa. Ya. Dan tidak ada yang meragukan tentang khuluqun Nabi SAW. Perangai Nabi SAW, akhlak beliau yang sangat mulia. Makanya Allah memuji beliau. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau benar-benar Muhammad berada dalam jaras akhlak yang aku. Jadi pujian dari Allah Ta'ala. Ya. Dan akhlak bagian dari agama. Tidak boleh seorang meremehkan akhlak, menggampangkan akhlak, menomorsekiankan akhlak, tidak. Ya. Makanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan apa? Ad-dinu kulluhu khuluq. Ad-dinu kulluhu khuluq. Agama ini semua adalah akhlak. Ya. Adalah akhlak. Makanya tidak ada yang luput dari agama ini. Semua telah diatur. Adab-adab. Ya. Sudah diatur oleh Islam ini. Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Bagaimana akhlak kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana akhlak kita kepada dua orang tua kita? Bagaimana akhlak kita kepada teman kita? Bagaimana akhlak kita kepada guru kita? Bagaimana akhlak kita kepada murid kita? Semua diajarkan oleh Islam. Maka dari itu, ya, jangan coba memisahkan antara akidah dan akhlak. Barang keadaan di sekolah-sekolah, kita lihat buku-buku sekolah-sekolah yang mengajarkan tentang tuntunan Islam, ada satu mata pelajaran, ya, judulnya apa? Aqidah akhlak. Ya. Aqidah akhlak. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat mengerti dan memahami keterkaitan antara aqidah dengan akhlak. Maka jangan dipisahkan. Ya. Jangan dipisahkan. Akhlak ini yang menjadikan seorang mukmin sampai pada puncak kesempurnaan iman adalah akhlak. Adalah adab. Ya. bayar itu, mari kita perhatikan adab-adab ini diajarkan kepada anak-anak kita, murid-murid kita, adab berakhlak, ya. Adab berakhlak. Karena dengan akhlak yang mulia, Allah mencintai hamba itu, dan hamba-hamba Allah pun mencintai orang berakhlak mulia. Ya. Ini yang diajarkan oleh tuntunan agama kita, agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, ini ada hadis yang ada pembicaraan di kalangan ulama. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Jurayj Al-Hujaymi radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Jurayj Al-Hujaymi radhiyallahu anhu beliau berkata, apa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku berkata menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu alaikas salam ya Rasulullah. Maka aku berkata kepada beliau, ini mengucapkan salam kepada beliau, alaikas salamu ya Rasulullah. Semoga salam sejahtera atasmu ya Rasulullah. Qal la taqul alaikas salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, jangan kamu mengatakan alaikas salam. Fa inna alaikas salam tahiyatul mauta. Karena ucapan alaikas salam itu ucapan untuk orang-orang yang telah mati. Ya. Hadis riwayat Imam Abi Dawud. Karena di sini sebetulnya sudah pernah dijelaskan. Ya, pada kesempatan yang lalu. Nah, jadi intinya bahwa ketika kita mengucapkan salam kepada orang yang ini depan kita misalnya, kita mengatakan ya assalamu alayka atau assalamu alaikum, ya. Jadi bukan alaikas salam, tapi assalamu alaikum, ya. Kemudian assalamu alaikum. Itulah bahwa alaika itu jangan di depan atau alaikum jangan di depan, tapi di belakang, ya. Yang didahulukan adalah salamnya, assalamu alaikum atau assalamu alaika, ya, assalamu alaika. Bukan assalamu alaikum, assalamu alaikum atau assalamu alaika. Bukan alaika salam. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Bab yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau yang bab sebelumnya adalah bab tentang kaifiyatus salam. Tata cara, bagaimana cara kita mengucapkan salam. Ya, lafadznya. Itu yang diajarkan. Bab yang berikutnya ini, bab adab salam. Bab tentang adab-adab di dalam menyampaikan salam. Apa adabnya? Dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكثير. هذه متفق عليه لرواية الإمام البخاري والإمام مسلم وفي رواية للبخاري تدام ساتو ريدكسي yang lain yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan was-saghiru 'ala al-kabir. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimu al-raqib wal-al-mashi. Orang yang berada di atas kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Ya. Jadi misalnya ada orang naik sepeda motor, kita sedang berjalan. Ya. Dalam tuntunan Nabi SAW, yang mendahului mengucapkan salam itu orang yang berada di kendaraan. Assalamualaikum. Kita menjawab yang sedang berjalan, Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Jadi yusallimu al-raqib ala al-mashi. Orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan. Wal-mashi ala al-qaid. Dan orang yang sedang berjalan, dia mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Sekarang misalnya ada orang sedang berjalan. Dia melewati sebuah rumah. Di rumah itu ada beberapa orang sedang duduk. Ya, lagi berbincang-bincang. Nah, kita yang berjalan ini melewati rumah itu, ya, dan melihat mereka, mereka melihat kita. Kita yang dahulu mengucapkan salam pada mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang berjalan yang mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Wal qalil wal katsir, dan yang jumlah mereka lebih sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlah mereka lebih banyak. Misalnya ada ya orang yang bertemu, yang satu atau yang satu kelompok orang berjumlah tiga. Kelompok yang berada di hadapan mereka ada empat orang atau lima orang. Maka al-qalil al-kathir, yang duluan mengucapkan salam itu, yang jumlahnya sedikit ini mengucapkan salam kepada jumlahnya banyak. Kemudian berkata Imam al-Bukhari rahimahullah, was-saghir wal-kabir, dan anak yang kecil mengucapkan salam kepada orang yang lebih besar. Murid mengucapkan salam kepada guru. Anak mengucapkan salam kepada orang tua, dan seterusnya misalnya. Kalau mereka bertemu. Jadi as-saghir al-kabir, yang kecil kepada yang besar. Ini tuntunan, arahan, adab-adab salam yang disampaikan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab di dalam mengucapkan salam, ya, dan bahwasanya kita dianjurkan, diperintahkan untuk memberikan hak kepada setiap yang berhak akan haknya. Ya. Empat orang atau lima orang. Maka al-qalil al-kathir, yang duluan mengucapkan salam itu, yang jumlahnya sedikit ini mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Kemudian yang berikut Imam al-Bukhari rahimahullah, was-saghir wal-kabir, dan anak yang kecil mengucapkan salam kepada orang yang lebih besar. Murid mengucapkan salam kepada guru. Anak mengucapkan salam kepada orang tua, dan seterusnya misalnya. Kalau mereka bertemu. Jadi as-saghir al-kabir, yang kecil kepada yang besar. Ini tuntunan, arahan, adab-adab salam yang disampaikan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab di dalam mengucapkan salam, ya, dan bahwasanya kita dianjurkan, diperintahkan untuk memberikan hak kepada setiap yang berhak akan haknya. Ya. Memberikan hak kepada setiap yang berhak akan haknya. Jadi, orang yang sedang naik kendaraan, itu yang mendahului mengucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan. Karena itu haknya. Orang yang sedang berjalan, mendahului mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Karena itu hak mereka. Dan harus diberikan oleh orang yang sedang berjalan. Kemudian orang yang jumlahnya sedikit, satu kelompok orang jumlah sedikit, bertemu dengan sekelompok lain, jumlahnya banyak, lebih banyak dari yang sedikit ini, maka yang sedikit lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Demikian pula yang kecil, yang muda, mengucapkan salam kepada yang tua. Ya, mengucapkan salam kepada yang lebih tua darinya. Ya, karena dia punya hak untuk dihormati. Ya, walaupun dia tidak minta dihormati, tapi dia mempunyai hak yang harus diberikan. Ya, nah, ini adab-adab diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bahwa di sini menjelaskan kepada kita tentang ketika disebutkan jumlah yang banyak itu atau jumlah yang sedikit mengucapkan salam kepada jumlah yang banyak, pelajaran yang diambil dari hadis ini, itu dilihat jumlahnya. Sekarang misalnya, ada 3 orang dewasa. Mereka berjalan. Bertemu dengan 5 orang anak-anak muda. Tapi jumlah mereka 5 orang. Mereka anak-anak muda di bawah umur yang 3 ini. Nah, di sini yang dilihat adalah jumlahnya. Bukan lagi dilihat yang muda kepada yang tua, tidak. Ya. Tetapi dilihat jumlah. Maka tetap yang jumlahnya 3 orang ini yang lebih sedikit, walaupun umur mereka, usia mereka lebih tua dari yang 5 orang ini, nah mereka yang tetap mendahului mengucapkan salam. Karena di sini dilihat sisi jumlah. Tidak lagi dilihat dari sisi umur. Tidak lagi dilihat dari sisi umur, tetapi dari sisi jumlah mereka. Jadi yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Kemudian juga ada beberapa hadis yang lain menjelaskan tentang kalau misalnya sekelompok orang, 2 kelompok orang bertemu, ya, maka pada hakikatnya kalau yang satu mewakili yang lainnya mengucapkan salam, itu sudah mencukupi, ya, itu sudah mencukupi. Misalnya ada 2 kelompok, jumlahnya sama atau jumlahnya yang apa namanya jumlahnya sama, maka yang sekelompok ini mengucapkan salam kepada yang kelompok berikutnya, kelompok yang lain. Kalau satu orang sudah mengucapkan, maka itu sudah mencukupi. Demikian pula yang menjawab. Kalau satu orang dari mereka ini sudah menjawab, maka itu sudah mencukupi mewakili yang lainnya. Mewakili yang lainnya. Kemudian hadis yang berikutnya. Bahwa dari hadis yang kita baca ini tadi, ini tentu memberikan kepada kita pelajaran tentang ifsya'us salam, menebarkan salam. Dan tentu yang dimaksud dengan orang yang berjalan dan orang yang duduk, mana ini, kemudian yang berkendaraan kepada yang sedang berjalan, ini semua kaitannya dengan jalan-jalan yang memang sering dilakukan, sering dilewati, ya. Misalnya seorang ke masjid, itu ada jalan yang selalu dia lewati di jalan itu. Ya, itu yang dimaksud. Itu jalan-jalan yang sering dilewati oleh manusia. Ya. Bukan di jalan-jalan yang umum, yang menyendiri. Ya. Seperti di tol misalnya. Ketemu seseorang harus berhenti, salam. Ya tidak. Ya jadi, ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hal ini. Yaitu di jalan yang memang sudah seorang itu sering melewati jalan tersebut. Banyak orang yang melewati jalan itu. Nah, ini berlaku apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Nabi Umamah Sudi ibni Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awla an-nasi billahi man bada'ahum bis-salam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin. Dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna awlan nas billah, sesungguhnya orang yang lebih utama di sisi Allah adalah man bada bisalam, adalah orang yang mengawali mengucapkan salam. Ya, hadis riwayat Imam Abi Daud dengan sanad yang baik. Ya. Kemudian warahu Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan juga dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qila ya Rasulullah." Pernah Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, ar-rajulani yaltaqiyani ada dua orang yang bertemu. Jadi ketika berjalan, si A bertemu si B. Yang terkian. Ayuhuma yabda'u bisalam. Mana di antara mereka yang mengawali mengucapkan salam? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aulahuma billahi ta'ala. Jadi orang yang mengucapkan salam terlebih dahulu, dia orang yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan, yang memberikan pengertian kepada kita, ya, bahwa kita dianjurkan, kalau dua orang bertemu, ya, jangan saling nunggu. Ah, aku dah mau salam duluan, biar dia salam duluan, aku mau lihat dia. Tak pakai gitu-gituan. Ya. Siapa yang lihat, dialah yang mendahului. Karena yang mendahului itu yang lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi salam ini kita dianjurkan menebarkannya. Tidak usah gengsi-gengsian, ya, atau megang diri, ya, aku ini, ya, dia itu siapa, dia harus dahulu, harus mendahului ucapan salam pada aku. Ini namanya kibir. Ya, ini ada semacam kesombongan. Ya. Seorang yang tawadu, rendah hati, dia akan mengucapkan salam duluan. Dan dia lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Terkadang ada orang yang memang kita harus ajarkan mereka. Ya. Supaya mereka mengucapkan salam. Kita mendahului mengucapkan salam. Nanti dia akan berpikir, oh iya ya, sepatutnya aku yang mengucapkan salam padanya. Tapi kalau dia mendahului aku, misalnya, ini dalam hal kadang-kadang memang ada orang yang juga harus diberi pelajaran, artinya dididik dengan yang baik. Ya. Dan tidak mengapa kita memberi contoh yang baik. Ucapkan salam duluan. Ucapkan salam duluan. Ya. Sebagaimana saya telah jelaskan bahwa salam itu menenangkan, menyejukkan suasana. Salam itu akan memberikan kedamaian, ketenteraman dalam hati. Ya. Walaupun ucapannya hanya singkat, tapi memberikan kenyamanan, ketenteraman, ya, yang mendalam dalam diri seseorang. Oleh karena itu, janganlah kita gampangkan masalah salam ini. Jadi intinya bahwa seorang yang mengucapkan salam dulu, lebih dulu, duluan kepada saudaranya ketika bertemu, maka dia lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya mengucapkan salam ini bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian dari taqarrub ila Allah. Karena Allah perintahkan, Rasulullah SAW memerintahkan kita. Jadi untuk menebarkan salam. Ya. Maka dari dua orang yang bertemu, mana yang lebih baik, lebih utama ketika mereka bertemu ini? Yang mendahului mengucapkan salam, itu yang lebih utama dari yang satunya. Ya. Dia lebih utama. Baik. Hadis yang bab yang berikutnya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu istihbabi i'adati salam ala man takarrara liqa'uhu ala qurbin bi an dakhala thumma kharaj thumma dakhala fil hal aw hal bainahuma shajara aw nahuma. Jadi bab ini menjelaskan kepada kita dianjurkannya untuk mengucapkan salam walaupun berulang-ulang, ya, ketika orang ini sering kita ketemu, ya, atau mungkin kadang-kadang terhalang oleh sesuatu ketika berjalan. Tadi kita lihat dia, tapi kemudian terhalang oleh sesuatu, kemudian lihat lagi orang itu, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam lagi yang kedua kalinya, ya. Nanti akan dicontohkan di dalam hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadith al-musii salatuhu atau salatahu annahu ja'a fa salla thumma ja'a ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sallama alayhi fa radda alayhi salam fa qala irji' fa salli fa innaka lam tusalli fa raja'a fa salla thumma ja'a fa sallama ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya hatta fa'ala dhalika thalath marrat Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau menceritakan tentang hadis orang yang kurang baik sholatnya. Jadi pernah ada seorang datang kepada Nabi SAW, dia ingin menunjukkan kepada Rasulullah SAW bagaimana sholatnya. Orang itu datang kepada Nabi SAW mengucapkan salam kepada beliau. Ya. Assalamualaikum. Ya. Jadi orang itu datang, kemudian dia sholat. Orang itu datang, kemudian dia sholat. Kemudian setelah sholat, dia datang menemui Nabi SAW. Fasallam alaihi. Nabi SAW, dia ucapkan salam kepada beliau. Kepada Nabi SAW. Setelah dia sholat, dia sholat yang tidak sempurna, ya, ya bahkan, yakni sholatnya tidak ada tumakninahnya, ya tidak menjalankan rukun-rukun sholat. Ketika selesai sholat, dia datang kepada Nabi SAW dan dia ucapkan salam. Assalamualaikum. Rasulullah menjawab salamnya. Lalu kata beliau, yakni Nabi SAW kepada orang tersebut, irji fasalli. Yani kembalilah ke tempatmu itu dan salatlah. Yani ulangi salatmu. Fa innaka lam tusalli. Karena sungguhnya kamu itu belum salat. Ya. Kamu belum salat. Faraja'a fa shalla. Dan orang itu kembali ke tempatnya, masih di satu ruangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kembali ke tempatnya, dia kemudian salat. Setelah sholat, dia datang lagi menemui Nabi SAW. Dia mengulangi salamnya. Ya. Jadi yang pertama tadi dia salam, kemudian setelah suruh kembali untuk sholat. Setelah sholat, ya, dan sholatnya dipantau oleh Nabi SAW. Dilihat oleh beliau. Setelah sholat, dia datang kepada Nabi SAW. Ketika datang kedua kalinya, dia mengucapkan salam lagi. Assalamualaikum. Thumma ja'a fa sallam alaih. Ya. Kepada Nabi SAW. Nabi SAW menjawab salamnya. Waalaikumsalam. Dan seterusnya. Lalu kata beliau, yakni Nabi SAW kepada orang itu, irji. Ya. Irji fa salli. Ayah kamu kembali ke tempatmu itu. Dan sholatlah. Ya. Sholatlah. Fa innaka lam tusalli. Sesungguhnya kamu belum sholat. Ini sholatmu tidak benar. Ya. Sholatmu tidak sah karena tidak ada tumakninahnya. Ya, dan tidak dan ada beberapa rukun yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Kemudian orang itu kembali. Dia sholat lagi. Setelah sholat, Nabi SAW mengulangi lagi perkataan beliau. Lalu kata orang itu, ya Rasulullah, ajarkan aku bagaimana aku sholat. Aku tidak bisa melakukannya kecuali apa yang aku, yang engkau lihat tadi itu. Maka kemudian Nabi SAW mengajarkan orang itu bagaimana sholat yang benar. Ya. Bagaimana sholat yang benar. Nah, inti dari hadis ini, bahwa bolehnya berulang-ulang mengucapkan salam. Ya. Walaupun mungkin di satu ruang yang sama. Misalnya gini, di satu ruang, ya cukup luas ruangnya, seorang sedang duduk. Ada orang masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya. Kemudian dia kerjakan apa yang dia kerjakan. Namun ada hal-hal yang dia kerjakan. Kemudian, dia datang ke kita, mendekati ke tempat ini untuk melaporkan, yakni saya sudah selesai pekerjaan saya. Misalnya begitu. Maka dianjurkan dia mengucap salam lagi kedua kali. Assalamualaikum. Pak, saya sudah mengerjakan, menyelesaikan tugas saya. Jadi mengulang-ulangi salam, ya, di satu tempat yang sama itu hal yang istibab, dianjurkan. Artinya tidak mengapa, bahkan dianjurkan. Ya. Apalagi kalau seorang masuk keluar ruangan. Ya. Misalnya gini, seorang ada di satu ruangan. Kemudian orang ini datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lalu yang ada di ruangan ini mengatakan kepada orang tersebut, ya fulan, tolong kamu ke ruang ini ya, mengambil sesuatu, bawa ke sini. Keluarlah orang itu. Kemudian dia masuk lagi. Ini dia ucapan salam, assalamualaikum. Kemudian dia duduk misalnya. Dia nyerahkan apa yang disuruh untuk mengambilnya. Kemudian orang ini suruh lagi, ya fulan, kamu ke ruang ini, panggil fulan. Dia keluar, memanggil fulan. Kemudian dia datang, dianjurkan ucapan salam lagi, assalamualaikum. Pak, fulannya sedang tidak ada, dia lagi pergi. Jadi intinya bahwa walaupun mungkin dua kali, tiga kali, empat kali seorang masuk satu ruangan misalnya ya, tetap dia mengucapkan salam. Jangankan masuk ruangan, masih di satu majelis ya. Kemudian dia mungkin pergi ke sisi majelis itu karena ada sesuatu, lalu dia kembali ke tempat kita, dia dianjurkan mengucapkan salam. Jadi ini maksud dari judul ini dan contoh yang diberikan oleh Imam An-Nawawi dari apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW tentang orang yang sholatnya itu tidak sempurna, sholatnya itu tidak apa, tidak benar ya, dia beberapa kali, tiga kali dia lakukan, dan Rasulullah SAW mengatakan kembali dan ulangi sholatmu. Orang itu kembali sholat, lalu datang kepada Rasulullah SAW, assalamualaikum. Kata Rasulullah SAW, kembali dan ulangi sholatmu. Setelah sholat dia datang lagi menemui Rasulullah SAW. Kata beliau, ulangi, kembali dan ulangi sholatku sampai tiga kali. Lalu kata orang itu, ya Rasulullah, ya aku tidak mampu kecuali apa yang aku lakukan yang kau melihat. Maka ajarkan kepada aku bagaimana aku sholat. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang tersebut untuk sholat. Jadi ketika sholat itu satu hal yang terpenting yaitu kejadian yang kita dengar tadi ini, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, ada kejadian di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sedang berada di masjid, ada orang yang masuk, ya. Kemudian orang itu sholat dua rakaat, ya. Kemudian dia datang kepada Nabi Sallam, dia mengucapkan salam. Kata salam kembali. Jadi dianjurkan apa kalau masuk masjid? Kita dianjurkan sholat tahiyat masjid. Sholat tahiyat masjid. Kemudian yang kedua, bahwa di antara rukun sholat yang menentukan sholat ini sah atau tidak adalah tumakninah di dalam sholat. Ya, tumakninah dalam melakukan rukun-rukun sholat itu. Ya, salah satu rukunnya adalah tumakninah ketika kita mengerjakan sholat. Sujud dan tumakninah, ruku dan tumakninah, i'tidal juga tumakninah ketika i'tidal dan seterusnya. Jadi salah satu rukun salat adalah tumakninah dalam salat. Oleh karena itu kita sayangkan kalau ada sebagian orang, dan itu kita lihat, kita saksikan di beberapa masjid misalnya, salat begitu cepatnya tanpa ada tumakninah. Ya ini jelas tentu kalau memang dia tidak tumakninah dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Dia harus mengulangi sholatnya. Dan ini supaya kita perhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan sholat itu. Ya, jangan gampangkan masalah sholat. Dan sholat harus dengan tumakninah. Tidak boleh sholat tanpa tumakninah. Sholat yang tidak ada tumakninahnya batal sholatnya. Tidak sah sholatnya. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini, wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, idza laqiya ahadukum akhahu, apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, fal yusallim alaih, maka hendaknya dia mengucapkan salam kepada saudaranya itu. Kita bertemu dengan saudara kita, ucapan salam, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Fa in halat bainahuma syajaratun, kalau kemudian misalnya mereka terpisah oleh ada satu pohon setelah bertemu, kemudian mereka yang satu ke sana yang satu ke sini terhalang, kemudian bertemu kedua kali lagi, terpisah oleh pohon atau jidar atau tembok atau hajar atau batu, thumma laqiyahu, kemudian ketemu lagi yang kedua kalinya, falyusallim alaihi, hendaknya dia mengulangi, ya, mengucapkan salam kepada saudara itu. Ya, hendaknya dia mengucapkan salam kepada saudara itu. Ya, jadi ini adalah satu hal yang patut untuk kita pahami. Ada contoh yang gampang, ya, misalnya, ya, ketika kita datang di satu tempat atau satu hotel misalnya, ada orang yang kita kenal di situ, kenal baik, oh ketemu, kebetulan ketemu, ada acara sehingga kita ketemu. Kemudian kita ucapan salam pada orang itu, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya. Lalu kita naik pakai lift ke lantai dua. Ternyata orang itu dia berada di lantai dua dan dia akan masuk ke lift kita. Maka kita pun salam pada orang itu. Ya, jadi intinya bahwa ketika terpisah oleh sesuatu lalu bertemu lagi, maka kita tetap dianjurkan untuk mengucapkan atau mengulangi mengucapkan salam. Nah, ini bagaimana Islam dalam menebarkan salam, ya, ini satu hal yang luar biasa. Cuma sayangnya memang kita melihat dalam realita, ya, jangankan orang yang jahil, orang yang berilmu, ya, satu akidah, satu manhaj, sama kaum muslimin, terkadang memang tidak mengucapkan salam. Ya. Nah, ini kita sayangkan. Padahal agama Allah menganjurkan kita mengucapkan salam, ya, menganjurkan kita mengucapkan dan menebarkan salam. Ya. Ini anjuran yang sangat kuat untuk menebarkan salam. Oleh karena itu beruntunglah orang yang dia itu selalu menebarkan salam, ya. Bukan menebarkan permusuhan dan kebencian, tapi menebarkan salam kepada sesama kaum muslimin, menebarkan salam kepada saudara-saudara kita, ya. Ini yang pelajaran penting yang diambil dari apa yang kita kaji pada hari ini, bahwa Islam mengajarkan kepada kita adab-adab di dalam mengucapkan salam. Islam memerintahkan kita untuk menebarkan salam, ya, untuk menebarkan salam, mengawali salam sesuatu yang baik, yang mulia, ya, karena itu yang lebih utama dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, segera seorang itu memanfaatkan kesempatan melaksanakan sunnah ini yang kita diajurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menebarkan salam, bukan menebarkan permusuhan, bukan menebarkan kebencian, tetapi amar ma'ruf tetap boleh diajurkan, diperintahkan, ya, silakan amar ma'ruf, nahi mungkar, ini semua adalah bagian dari agama kita. Tetapi amar ma'ruf dan nahi mungkar semua ada aturannya, ada adab-adabnya, ada akhlaknya, ya, di dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini yang harus kita cermati, harus kita perhatikan, supaya apa? Persaudaraan seorang muslim dan saudaranya semakin kuat, semakin kokoh, ya. Apalagi orang yang sesama kaum muslimin, mereka paham ilmu, ya, paham tentang akidah, paham tentang manhaj, paham tentang akhlak, ya. Untuk apa kita belajar? Kalau belajar hanya sekedar untuk kita dipuji orang, masya Allah fulan berilmu, masya Allah fulan akidahnya kuat, masya Allah fulan ini yani manhajnya kuat, masya Allah fulan ini akhlaknya mulia. Tetapi ada hal-hal kita tidak lakukan, ya. Kita tidak menebarkan salam. Untuk apa? Ilmu agama itu untuk diamalkan, ya. Bukan untuk ditunjukkan pada manusia bahwa aku ini punya ilmu, tidak. Untuk diamalkan, untuk disebarkan, untuk diajarkan kepada manusia, ya. Ada orang bersalah, ya, namanya manusia. Apa ada manusia yang maksum yang terpelihara di muka bumi ini selain Rasulullah SAW? Ya. Nah, disinilah. Oleh karena itu, di dalam kita mengajarkan ilmu, mendakwai manusia kepada ilmu, ajak mereka, seru mereka kepada Allah dan Rasulnya. Seru mereka taat pada Allah dan Rasulnya, bukan menaati diri kita, ya. Jangan menyuruh manusia. manusia untuk menaati diri kita. Sehingga kalau dia taat pada kita, oh Masya Allah, ya, orang ini baik, orang ini loyal, orang ini dan itu. Tapi kalau orang itu tidak mau dengan kita, ya, karena ada kesalahan, karena ada kekeliruan, karena ada penyimpangan, kita kemudian menganggap orang ini, oh jangan dekat orang itu, ya. Ini orang ini, na'udzubillah, dan seterusnya. Tidak. Tetapi hendaknya seorang memperbaiki, memberi contoh, ya. Itulah talibul ilmi, itulah orang alim, ya. Tidak hanya berbicara di atas mimbar, berbicara di layar putih, layar kaca, tidak. Tetapi wujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Itu jauh lebih membekas daripada kita hanya bisa berceramah, bisa menyampaikan dalil Masya Allah Tabarakallah, ya. Tetapi dalam prakteknya na'udzubillah, ya. Ini yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya, ya, ilmu dan amal, ya. Itulah yang akan menjadikan seorang hamba selamat dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan amal. Lebih dari itu adalah dakwah, ya. Mengajarkan pada orang lain dengan niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Pujian manusia itu hanya sebentar. Manusia memuji kita karena kita Masya Allah, itu hanya ucapan di atas bibir, ya, manusia itu. Tapi kalau seorang ikhlas karena Allah Ta'ala, Allah akan menyimpan pahalanya, ganjarannya, balasannya, ya. Maka terkadang seseorang itu dia harus, ya, untuk menyampaikan dan mencontohkan tentang apa yang disampaikan kepada umat, apa yang disampaikan kepada kaum muslimin, agar lebih membekas dalam dirinya. Karena dakwah adalah harus diijabantahkan dalam diri kita. Agama ini adalah manhaj, metode. Metode yang harus dipraktekkan, ya. Bukan sekedar teori, ya. Kalau agama ini teori, ya nanti akan terkena dampak. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Oleh karena itu Allah murka kepada orang-orang Yahudi, karena mereka apa? Pandai berbicara, berteori, tapi tidak diamalkan, ya. Maka marilah, terutama kepada diri saya pribadi dan kita semuanya, kaum muslimin, kabarkan salam, ya, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Kalau mereka berbuat kesalahan, ingatkan dengan cara yang baik, ya. Hidayah di tangan Allah. Tugas orang da'i, tugas orang guru, tugas orang mubalik adalah untuk menyampaikan risalah Allah. Bukan memaksa orang, ya. Bukan memaksa untuk orang harus ikut. Kalau ikut pada dalil, alhamdulillah. Terkadang disuruh ikut pada dirinya, ya. Terkadang disuruh ikut pada dirinya. Na'udzubillah, ya. Maka ikuti atau seru manusia kepada Allah agar taat pada Allah dan Rasulnya SAW. Meskipun dia tidak taat pada kita, tidak ada masalah. Yang penting bagaimana orang ini kembali pada Allah Ta'ala, taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, wa ma ala rasuli illa al-balag. Tugas Rasul adalah menyampaikan, bukan memaksa orang, ya. Atau marah ketika orang tidak mau nurut kepadanya, tidak. Tapi menyampaikan dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia, terutama niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala, ya. Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau seorang itu betul-betul ikhlas dalam menyampaikan nasihat, dalam menyampaikan peringatan, maka peringatan itu, nasihat itu akan masuk ke dalam hati orang yang dinasihati. Tetapi kalau seorang menyampaikan nasihat, ya, bukan dari hatinya, tidak ikhlas dari hatinya, maka nasihat itu hanya akan masuk dari telinga kiri atau keluar telinga kanan, atau masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Karena apa? Tidak ada ikhlas, ya. Tidak ada ikhlas dalam menasihati orang tersebut. Maka ikhlas dalam menasihati, dalam berdakwah, ini adalah kunci, ya, yang dijadikan, yang mana para rasul, para anbiya memberikan contoh kepada kita, memberikan contoh kepada kita. Demikian apa yang dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Dan semoga Allah Ta'ala memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki umat ini, dan memperbaiki keadaan kepada yang lebih baik, sehingga dengan demikian insyaAllah seorang atau kita semua mendapatkan ini rahmat dari Allah Ta'ala, ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.